Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man itaba'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membaca hadis yang pertama pada bab at-tayamum, yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an, yang mana hadis tersebut menjelaskan kepada kita salah satu dari syarat yang seseorang itu diperbolehkan bertayamum sebagai pengganti dari wudu, ataukah dia bertayamum sebagai pengganti dari mandi junub. Salah satu syarat yang membolehkannya adalah tatkala tidak mendapati air. Tidak mendapati air. Atau dengan ungkapan yang lebih umum, ta'adduru isti'malil ma', tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air, apakah disebabkan karena li'adami, karena memang tidak ada air. Karena tidak ada air, dia mencari kesana kemari untuk mendapatkan air yang dia akan gunakan untuk sebagai alat bersuci, dia tidak mendapatkan. Atau mungkin dia mendapatkan air, namun air tersebut bukan hak miliknya, yang dia tidak mendapatkan izin untuk menggunakan air tersebut, seperti air milik orang lain. Dia cari sana semari tidak dapat, dia mendapati air di mungkin di suatu bejana ternyata milik orang yang dia tidak diridhoi untuk memakai air tersebut, maka dia masuk dalam kategori tidak mendapatkan air. Dan jika ingin bersuci dengan kondisi seperti ini, maka dia di perbolehkan untuk bertayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Dan apabila tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang suci. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida thayyib tahurun tahurul muslimi. Wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin, fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya as-sa'idu thayyib, tanah yang suci, itu merupakan alat bersucinya seorang muslim. Maka jika seseorang tidak mendapati air, meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Ya, kalau mungkin ya. Dia tidak mendapati air selama 10 tahun, ya selama itu dia tayamum. Tapi kalau seandainya ada sedikit, tapi untuk persediaan minum, ya ini masuk dalam kategori tidak mendapati air, meskipun dia memiliki mungkin sedikit air yang untuk persediaan dia untuk minum, sehingga kalau air tersebut dia gunakan untuk bersuci, maka dia akan kehabisan air minum yang akan mengancam kehidupannya. Nah, dia mengancam, terancam kehidupannya, keselamatan dia, karena itu hanya air satu-satunya yang dia akan gunakan untuk minum. Nah, sehingga meskipun ada air, namun dia tidak mampu menggunakan air tersebut, ya kan? Karena untuk menjaga keselamatan dia, maka dia masuk dalam kategori tidak mendapati air. Atau seperti yang kita sebutkan tadi, ada air namun itu hak milik orang lain yang dia tidak mendapatkan izin atau ridha dari si pemilik air tersebut, meskipun itu selama 10 tahun, maka dia tetap bersuci dengan menggunakan as-sa'idu thayyib. Fa idza wajadal ma', namun jika dia mendapati air, maka hendaklah dia menggunakan air tersebut. Fa inna dzalika khair, karena sesungguhnya hal tersebut yang lebih baik. Nah, ini ta'adzur, dia tidak mampu menggunakan air karena memang tidak ada air. Atau bisa juga karena disebabkan karena sakit. Karena sakit yang apabila dia menggunakan air itu akan memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhan penyakitnya. Ini juga termasuk dari yang seseorang diperbolehkan untuk beralih ke tayamum. Sebagaimana kisah yang pernah kita sebutkan dahulu, ketika seseorang, salah satu seorang sahabat yang terluka parah lalu kemudian dia mengalami junub, sehingga bertanya kepada sebagian para sahabat apakah ada udzur dalam hal itu. Para sahabat belum mengetahui adanya tayamum yang juga bisa digunakan sebagai pengganti dari mandi junub. Akhirnya mereka tidak tahu, akhirnya mereka menjawab tidak ada udzur, Anda harus mandi. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi dia pun meninggal dunia. Sampai berita tersebut datang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan qataluh, qatalahumullah. Halla wasaluh. Idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ay as-su'al. Mereka telah membunuh sahabat tadi, semoga Allah memerangi mereka. Kenapa kalian tidak bertanya apabila kalian tidak mengetahui? Karena sesungguhnya obat dari al-'i, obat dari tidak tahu adalah dengan bertanya. Nah, demikian pula apabila dia menggunakan air itu akan mendatangkan kemudharatan di musim yang sangat dingin, ya kan? Di musim yang sangat dingin, yang apabila seseorang itu menggunakan air untuk mandi, maka dia akan termudharatkan, akan celaka dengan menggunakan air di musim yang dingin tersebut. Maka dia boleh beralih ke tayamum. Meskipun ada air, namun dia ta'adzur, tidak mampu menggunakan air tersebut. Seperti hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, pada kisah perang Dzatus Salasil. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita ketika pada peperangan tersebut beliau mengalami mimpi basah, fi lailatin baridatin syadidah, di malam yang sangat dingin. Fa asfaqtu in iqtasaltu an ahlik, maka aku berpikir kalau seandainya aku mandi di malam itu, maka aku akan binasa karena dingin yang sangat. Fatayammamtu wa sallaitu bi ashabi salatas subhi, maka aku pun beralih ke tayammum, lalu aku mengerjakan salat dengan para sahabat salat subuh. Nah, sehingga ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ta'adzurul ma', seseorang tidak mendapatkan air, tidak mampu menggunakan air itu dengan berbagai macam jenisnya. Apakah memang air itu tidak ada, ataukah dia tidak mampu menggunakan air karena sakit atau karena apa namanya khawatir, ya kan, akan celaka ketika menggunakan air tersebut, maka ini semua adalah sebab-sebab yang seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Namun tentunya dalam hal ini ma'asyiral muslimin ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika tidak mendapati air itu harus disertai dengan upaya dan usaha terlebih dahulu. Jangan kemudian bermudah-mudahan. Jangan kemudian bermudah-mudahan. Seperti kemarin ada yang bertanya terkait dengan di pesawat, ya kan? Dia ini perjalanan melalui pesawat selama 3 jam. Datang waktu sholat yang tidak memungkinkan berwudu di toilet pesawat. Saya sendiri wallahu a'lam ya, selama ana beberapa kali naik pesawat itu memang enggak pernah itu. Buang hajat di pesawat itu seperti apa caranya, sudah sering naik pesawat tapi tidak mengerti bagaimana dalam kondisi seluk-beluk di dalam kamar ini seperti apa. Apakah memang saya sendiri tidak tahu kondisi yang bertanya tersebut, apakah memang tidak memungkinkan berwudu di kamar mandi karena memang tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Nah, kalau tidak ada air di kamar mandi pesawat, maka masih ada solusi yang lain. Kalau kita mampu beli air aqua seandainya untuk bersuci. Namun kalau seandainya memang tidak boleh menggunakan air di kamar mandi karena ada mungkin larangan yang akan membahayakan, maka tidak mengapa ketika datang waktu sholat dia bertayamum, disebabkan karena memang saat itu dia tidak mampu menggunakan air, tidak mampu menggunakan air. Wallahu ta'ala bisawab. Sehingga oleh karena itu yang sering naik pesawat tentunya harus mewanti-wanti, mewaspadai kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, ketika biasanya itu kalau dari pulau ini ke pulau ini jamnya ini jam-jam sholat, maka saya harus berwudu terlebih dahulu ini. Kalau enggak nanti repot wudu di pesawat. Nah, seperti itu harus mengerti bagi yang sering memang mengadakan perjalanan dengan transportasi udara pesawat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tayyib, masyarul ikhwah, kita lanjut membaca hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua pada bab tayammum. Langsung kita baca. Qala al-muallif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajtanabtu falam ajid al-ma' fatamarraghtu fi as-sa'idi kama tatamarraghu ad-dabbah ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma berkata. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma berkata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada suatu kebutuhan. Mengutusku pada suatu kebutuhan. Kalau tidak salah itu untuk mengumpulkan harta rampasan perang, tidak salah. Kalau tidak salah. Fajtanabtu, maka pada misi diutusnya Nabi sallallahu alaihi diutusnya yakni Ammar bin Yasir oleh Nabi, fajtanabtu, aku mengalami junub. Aku mengalami junub. Falam ajidil ma, dan aku tidak mendapatkan air. Aku tidak mendapatkan air. Junub mau bersuci tidak ada air. Tidak ada air. Ya tentunya tidak ada air ini memang karena setelah beliau itu mencari ya. Jangan kemudian tidak ada air di rumah, padahal di samping sana ada kolam, di samping sana ada sumur. Nah, memang tidak ada air, beliau mencari kesana kemari, tidak ada air untuk alat, sebagai alat bersuci. Padahal Amr bin Yasir saat itu dalam keadaan junub. Lalu beliau lanjutkan mencerita, fatamarraqtu fis-sa'idi. Maka aku pun berguling-guling di tanah. Berguling-guling di tanah, kama tatamarraqatid dabbah. Sepertinya di sini ada salah cetak ya. Kama tatamarraqatid dabbah, maka aku berguling-guling di tanah seperti halnya hewan melata yang berguling-guling di tanah. Kenapa Amr bin Yasir ini berguling-guling? Karena beliau belum tahu kalau tayamum itu dapat menggantikan mandi junub. Nah, yang beliau tahu berarti kalau wudu diganti dengan tayamum dengan mengusap tanah bagian-bagian tertentu seandainya. Yang dia tahu wudu diganti tayamum. Lah mandi diganti apa? Kalau wudu dari air diganti dengan tanah. Kalau mandi dengan air berarti airnya diganti dengan tanah. Kalau mandi dengan cara disiram berarti kalau dengan tanah dengan cara apa? Berguling-guling. Agar apa? Seluruh tubuhnya kena tanah. Seperti halnya ketika dia mandi, seluruh tubuhnya kena air. Ya ini beliau berkias. Berkias. Kalau wudu dengan air, tidak ada air berarti airnya diganti dengan tanah. Kalau mandi junub dengan menggunakan air, ketika tidak ada air berarti nyiram tubuhnya diganti dengan tanah. Karena tidak bisa untuk siram pakai pasir, akhirnya beliau berguling-guling. Berguling-guling di tanah, berkeinginan agar seluruh tanah, debu di permukaan tanah tersebut dapat merata di kulit dari tubuh Amr bin Yasir. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu dzalik, maka aku pun menceritakan apa yang aku alami tadi. Mulai dari junubnya, lalu beliau pun berguling-guling, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, innama yakfika antaqula biyadika hakada. Sesungguhnya, sebenarnya cukup bagi engkau, yakni wahai Amr bin Yasir, engkau melakukan dengan tanganmu seperti ini. Yakni ketika engkau junub lalu kemudian engkau tidak mendapati air, sebenarnya itu cukup. Tidak perlu kamu guling-guling di tanah. Namun cukup melakukan dengan tanganmu seperti ini. Lalu kemudian dipraktekkan oleh Nabi. Tsumma dharaba biyadihil ardha dharbatan wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul biyadaihi dengan kedua tangannya ke tanah, sekali pukulan, sekali hempasan. Tsumma masaha syimal 'alal yamin. Kemudian apa? Tangan kirinya, yakni shimal, diusap dengan tangan kanan. Wadhahira kafaihi, lalu kemudian diusap, lalu punggungnya diusap. Pertama memukulkan sekali pukulan ke tanah, lalu kemudian mengusap tangan, yakni ini namanya button ya, buttonul kaf, perut telapak tangan diusap, lalu kemudian berpindah ke punggungnya juga diusap. Setelah itu mengusap wajah. Nah, setelah itu mengusap wajah. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab tayamum, nomor urut hadis 340, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pula pada bab tayamum pada nomor hadis 368. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ketika disebut Ammar bin Yasir, maka kita pasti akan teringat pada kisah yang sangat mengharukan yang dialami oleh keluarga Yasir, yaitu pada awal-awal masa Islam. Ketika saat itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin sudah mengumumkan peperangan terhadap mereka yang mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia yang mengikuti, memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka orang-orang kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal, mengumumkan peperangan. Mengumumkan peperangan. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat saat itu yang mereka statusnya itu sebagai budak, yang ternyata mereka memeluk agama Islam. Yang memeluk agama Islam termasuk adalah keluarga Yasir. Istrinya yang bernama Sumayyah bin Khayyab, Yasir bin Amir, dan putranya Ammar bin Yasir. Yang kemudian setelah itu diketahui oleh kafir Quraisy tentang keislaman mereka, yang saat itu status mereka itu sebagai budak yang sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Mau melarikan diri statusnya sebagai milik orang, mau melawan yang dilawan orang-orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kekuatan yang lebih kuat. Nah, tidak memiliki sama sekali perlawanan. Yang ternyata keislaman keluarga Yasir didengar oleh orang kafir Quraisy, yang kemudian menjadikan mereka geram, yang menjadikan mereka marah sampai pada tingkatan ketiga-tiganya dari keluarga Yasir ini dihukum. Ayahnya Yasir bin Amir, sang ibu Sumayyah bin Khayyab, dan sang anak yang bernama Ammar bin Yasir pun akhirnya disiksa. Dalam suatu riwayat disebutkan mereka bertiga ini dikubur. Dikubur seluruh tubuhnya terkecuali hanya nampak kepalanya saja. Di tengah padang pasir saat panas yang sangat menyengat. Kalau berhenti saja di sini, masyarul ikhwah barakallahu fikum, kita akan mungkin sudah merasakan begitu tersiksanya. Nah, kalau antum mau mencoba, silahkan antum berdiri di lapangan ketika panas yang sangat tanpa ada yang menaungi. Belum lagi mungkin panasnya, suhu panasnya di daerah kita ini tidak seperti suhu panasnya pada zaman dahulu. Sehingga ketika sekedar dijemur demikian itu sangat menyiksa, sangat menyakitkan. Yang ternyata tidak berhenti di situ. Abu Jahal pun keliling dengan menggunakan cambuk satu persatu dari keluarga Yasir pun dicambuk kepalanya. Dicambuk. Namun mereka betul-betul memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Mereka merasakan kesakitan namun tidak menggoyahkan iman yang ada dalam kalbu mereka. Sampai kemudian saat itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siksaan yang demikian dahsyat yang dilepaskan oleh Abu Jahal dan yang lainnya kepada keluarga Yasir sudah mengeluarkan darah, sudah menyiksa. Saat itu lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasul tidak bisa berbuat apa karena memang statusnya dia ada sebagai orang yang kurang budak. Rasulullah tidak mampu membebaskan mereka. Hanya dapat memberikan kabar gembira kepada keluarga Yasir dengan mengatakan, sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai kalian keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian itu tidak lain melainkan surga. Mendengar motivasi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya Sumayyah bin Khayyat radhiyallahu taala anha yang sudah lemas tubuhnya, tidak mampu lagi menahan siksaan dari kaum kafir Quraisy, akhirnya beliau tegak menahan dari siksaan tersebut, bahkan mulai melawan dengan ucapannya, wahai Abu Jahal, apakah hanya seperti ini kemampuan engkau menyiksa manusia? Sesungguhnya siksaan neraka itu lebih kekal dan lebih menyakitkan, dan itu adalah tempat bagi kalian wahai musuh-musuh Allah. Melihat balasan ancaman dan tantangan dari Sumayyah bin Khayyat, maka Abu Jahal ini semakin geram. Dan kegeraman Abu Jahal ini semakin meluap ketika Abu Jahal ditertawakan oleh masyarakat saat itu. Kok bisa dilawan, ditantang oleh wanita yang lemah, ditertawakan, dipermalukan. Sampai kemudian Abu Jahal pun marah dengan sejadi-jadinya, lalu kemudian melepas, mengangkat Sumayyah bin Khayyat, lalu kemudian Abu Jahal mengambil satu tombak lalu kemudian menusuk dari bawah tembus ke atas. Meninggal seketika Sumayyah bin Khayyat, wanita yang pertama sebagai syahidah, mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya, mempertahankan agama Islam. Tidak berhenti di situ. Sang istri dibunuh di hadapan sang suami dan anaknya. Setelah selesai mengeksekusi Sumayyah bin Khayyat radhiyallahu ta'ala anha, Abu Jahal pun kembali berpindah ke menyiksa sang ayah, yaitu Yasir bin Amir radhiyallahu ta'ala anha. Dicambuk untuk kemudian agar dia murtad. Kalau engkau seandainya murtad dari agamamu, maka engkau akan dibebaskan. Dan kalau seandainya engkau tetap pada pendirianmu, maka semampu manakah engkau menahan siksaanku. Tapi Yasir terus bertahan, bahkan sampai beliau mempertahankan kalimat syahadat di hadapan Abu Jahal. Bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan bersaksi bahwasannya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar. Ucapan tersebut akhirnya menjadikan geram Abu Jahal. Lalu kemudian beliau pun disiksa. Berbagai macam riwayat, termasuk riwayat yang menyebutkan siksaan yang kemudian menjadikan Yasir bin Amir meninggal dunia, yaitu tatkala tangan kanannya diikat, lalu kemudian diikatkan satu ekor kuda di sebelah kanan, tangan kirinya lagi juga diikat, lalu kemudian diikatkan di satu ekor kuda di sebelah kirinya, lalu kemudian kuda ini kedua-duanya dipukul sedang sekeras-kerasnya yang menjadikan dia lari sekencang-kencangnya, lalu kemudian menarik bebelahan dari kedua tangan Yasir bin Amir yang menjadikan kedua tangannya itu putus. Sebagian mereka menyebutkan setelah tangannya lalu kemudian kakinya, sehingga seluruh tubuh dari Yasir bin Amir itu putus, yang lalu kemudian beliau meninggal dunia. Sang ayah, sang ibu disiksa, dieksekusi, dibunuh di hadapan mata sang anak yang bernama Amr bin Yasir. Amr bin Yasir yang tubuhnya sudah lemas, tidak berdaya, dengan melihat kondisi sang ayah dan ibu disiksa sampai meninggal dunia, menjadikan beliau goyah, menjadikan beliau pasrah. Lalu kemudian beliau pun mengucapkan ucapan yang semestinya beliau tidak ucapkan. Mengucapkan dan menyebut berhalanya orang-orang musyrikin. Sampai kemudian beliau pun dibebaskan. Sampai kemudian ketika beliau bebas pun beliau merasa bersalah dan merasa berdosa. Lalu kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sambil menangis. Dan terus mengatakan, ya Amr bin Yasir telah berdosa. Demi Allah aku menginginkan untuk bertemu kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abu Bakar pun membawa Amr bin Yasir berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian menceritakan apa yang beliau alami dan menceritakan ucapan yang sempat beliau ucapkan dari ucapan-ucapan kufur. Namun beliau menjelaskan ucapan tersebut disebabkan karena ketakutan, terpaksa beliau ucapkan. Maka seketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihi ghadabun min Allahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dalam keadaan hatinya itu masih tenang dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya sekedar ucapan namun iman kalbunya, hatinya itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang tersebut diampuni dan dimaafkan dan tidak berdosa. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sepenggal dari kisah yang kalau seandainya kita mendengar nama Amr bin Yasir, itu pasti kita akan mengingat kisah tersebut. Kisah yang sangat penuh dengan motivasi untuk kita dalam agama Islam. Kalaulah sang ibu, wanita yang pertama mati syahid, Sumayyah bin Khayyat, lalu kemudian disusul suaminya, Yasir bin Amir radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela Islam. Lalu kita ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejauh mana yang kita korbankan? Sebesar mana pengorbanan kita untuk Islam itu seperti apa? Kalaulah kita baca orang-orang terlebih dahulu, ada di antara mereka yang menghabiskan hartanya untuk Islam. Orang-orang dahulu rela pangkat kehormatannya, jabatannya itu runtuh untuk Islam. Orang dahulu rela untuk mati, meninggal dunia, meninggalkan keluarga, harta, kampungnya karena meninggal dunia. Rela mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita itu apa? Sebagian kita hanya terusik sedikit dari ekonominya, rela untuk meninggalkan tanggung jawab yang mesti untuk diemban. Di bagian kita mungkin sedikit dari apa yang bisa dia korbankan ternyata membuahkan hati yang sombong. Di antara kita mungkin rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan agamanya demi mendapatkan, mempertahankan jabatan yang dia miliki. Namun ketika dia berbicara tentang pengorbanannya, seolah-olah dialah yang paling besar, dialah yang paling berjasa, dialah yang paling berkorban banyak untuk Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala menyebutkan kisah yang mungkin di antara antum pernah dengar, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Yahya Suhaib bin Sinan, diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala dari jalur Hammad bin Salamah, diriwayatkan bahwa dia bersama Ali bin Zaid telah menceritakan suatu kisah yang bersumber dari Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu taala. Dari Suhaib bin Sinan bercerita, ketika itu ketika beliau memeluk agama Islam, lalu beliau pun berhijrah ke kota Madinah. Ketika beliau sedang perjalanan menuju kota Madinah, beliau merasakan di belakang itu ada yang mengikuti dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Beliau melihat ada sekelompok orang, beliau sendiri, ada sekelompok orang yang mengikuti, mengejar beliau, berusaha untuk menghalangi Suhaib bin Sinan hijrah ke Madinah. Lalu kemudian Suhaib bin Sinan pun turun dari kendaraannya. Akhirnya berhadapan dengan sekelompok dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Lalu kemudian Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sungguh kalian telah mengetahui bahwasanya aku adalah sosok yang paling pandai memanah. Dan kalau seandainya aku menghendaki anak panah yang aku miliki ini untuk memanah kalian, itu pasti akan terkena ke tubuh-tubuh kalian, lalu kemudian sisanya kalian akan saya tebas dengan pedang saya. Dilawan, tidak goyah. Nah, kalau kita mungkin mau maju sedikit, ini ada in ta'awun untuk pembangunan masjid. Wah, rencana mau beli motor. Nah, ragu akhirnya. Nah, mau maju sedikit. Kalau Suhaib bin Sinan ketika dihadang, lawan. Ayo kalau berani. Bukankah kalian tahu bahwasanya saya adalah salah satu orang yang pandai dalam memanah? Nah, dilawan. Akhirnya sekelompok ini mikir. Sudah nyalinya sudah kendor. Meskipun ya belum tentu ketika dilawan, loh ini satu lawan satu kelompok, banyak orang. Namun Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala pun menawarkan kepada mereka, kalau seandainya kalian mau, aku akan tunjukkan kepada kalian harta benda yang saya sembunyikan di kota kalian. Saya akan tunjukkan kepada kalian tempat-tempatnya, lalu kemudian kalian ambil harta tersebut dan biarkan saya pergi ke kota Madinah. Membuat kesepakatan. Akhirnya sekelompok orang-orang musyrikin tadi setuju dengan tawaran Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala. Akhirnya mereka pun ditunjukkan tempat-tempatnya harta benda tersebut, lalu kemudian beliau pun melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Sampai beliau ke kota Madinah, maka beliau pun menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabihal bai' Abu Yahya." Sungguh Abu Yahya Suhaib bin Sinan ini telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Perniagaan pertukaran, pergantian. Beliau memberikan harta, benda yang beliau miliki untuk apa? Keselamatan agamanya. Kalau kita sebaliknya, kita kadang rela agama kita tercoreng, kita rela agama kita itu terancam demi mempertahankan harta benda kita. Ya. Kita rela seperti itu. Kita rela iman kita itu merosot disebabkan karena apa? Mempertahankan harta benda. Oleh sebab itu, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, memperjuangkan dakwah, memperjuangkan Islam itu tidak lepas dari namanya pengorbanan. Kalau memang kita jujur untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah ini, maka tentunya kita harus siap untuk berkorban. Apakah dengan tenaga kita, apakah dengan harta kita, atau mungkin dengan kekuatan kita. Harus seperti itu. Jangan cuma slogan, ayo kita dakwah, kita bangun. Tetapi ketika dihimbau untuk adanya ta'awun, untuk pembangunan masjid, dihimbau untuk ta'awun, adanya gotong royong, dihimbau untuk ta'awun, untuk pengadaan daurah-daurah, kajian-kajian ilmu. Jawabannya apa? Sedikit-dikit ta'awun, sedikit ta'awun, sedikit ta'awun. Tapi di belakang, ayo kita bangun dakwah, ayo kita bangun dakwah. Sesuatu yang kontradiksi. Kalau berucap dengan tegas bahwa ayo kita perjuangkan Islam, maka harus siap memperjuangkan. Harus siap ada yang dikorbankan. Kalau hanya sekedar suara untuk memperjuangkan Islam namun nihil dari sisi pengorbanan, tidak akan bisa Islam itu jaya. Toleh orang-orang yang dahulu dari kalangan para ulama ussalaf, para sahabat yang memiliki keimanan yang sangat tinggi. Keikhlasan mereka jangan ditanya. Keimanan mereka jangan ditanya. Ketakwaan mereka jangan lagi ditanya. Namun ketika memperjuangkan Islam pun tidak lepas dari pengorbanan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menghabiskan seluruh hartanya. Hanya Allah yang beliau sisakan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu separuh hartanya. Beliau infakkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal iman mereka tinggi. Ketakwaan mereka jangan lagi ditanya. Lah kita sekarang. Iman kita seberapa? Ketakwaan kita seberapa? Lalu kemudian berkuar-kuar, ayo perjuangkan, ayo kita bangun dakwah. Namun dari sisi pengorbanan tidak ada. Ketika ada himbauan untuk berkorban, untuk mengorbankan, untuk memperjuangkan, membangun dakwah, kemudian minder, dikit-dikit dakwah, dikit-dikit. Auzubillahi min dzalik. Justru kalau kita berpikir positif, masyaallah ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita berpikir positif ketika adanya peluang-peluang seperti itu merupakan yang pertama kepedulian ikhwah kepada antum, kepada kita semua. Ketika menawarkan hal-hal seperti itu berarti menawarkan kebaikan untuk kita. Kita tidak menoleh kemudian lalu kemudian harta kita berkurang dengan sebab infak dan sedekah tersebut. Lah, yang kita toleh bagaimana ternyata harta benda kita bisa belanjakan untuk meraih pahala yang tidak kemudian terputus-putus. Ini yang harus kita pikirkan. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita harus betul-betul berkorban. Apa yang kita mampu? Apakah itu tenaga? Apakah itu harta benda? Atau mungkin jabatan kita? Atau mungkin fikir, usulan-usulan dan masukan-masukan yang baik dan yang lainnya? Itu harus kita korbankan. Semua itu pasti akan bernilai pahala dengan catatan semua itu didasari karena ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwah barakallahu fikum. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk ikhlas dalam beribadah, memberikan kekokohan istiqomah kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.